Mitra Bisnis, dikutip dari Kompas, Wakil Gubernur DKI Ahok menilai sungguh aneh sistem pemeriksaan keuangan di Indonesia. Dia mencontohkan, meski ada aliran dana milik pemerintah ke rekening pribadi sejumlah pejabat DKI, tapi karena ketahuan dan uangnya sudah dikembalikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, karena kerugian negara belum terjadi. Ahok sempat bercanda, dia mau juga korupsi 100M dari Bank DKI dan nanti kalau ketahuan, dikembalikan saja uangnya. Jadi tidak tergolong pelanggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, bagaimana komentarnya soal ini? Pertama, yang dimaksud dengan dana negara di situ mengalir ke rekening pejabat itu, dari apa, dana negara apa, kaitannya dengan apa, itu satu. Kedua, itu bagaimana mengalirnya itu yang terpenting. Dari pos mana mengalir ke situ itu kenapa, atas perintah apa, atas perintah siapa. Kalau misalnya nih, ekstrim cerita, yang disebut dengan pejabat negara itu kan tentunya maksudnya rekening pribadinya dia. Misalnya seorang pejabat tinggi, rekeningnya kan sudah kebiasa diketahui lah mungkin sama anak buahnya. Terus misalnya anak buahnya dengan berbagai macam cara bisa mengirim uang ke situ. Nah, kita mau tahu itu jebakan, sengaja, atau memang uang apa itu dulu mesti tahu. Kan ada yang ngirim, gak mungkin uang nyelonong terkirim begitu saja. Kalau yang ngirim dirinya sendiri ke rekeningnya dia sendiri kemudian dikembalikan, itu juga bisa diketahui kenapa dikembalikan, uang apa itu tadinya. Kalau oh karena ketahuan jadi dikembalikan, nah itu dari dihukum. Karena tindak pidananya kan itu sudah ketahuan, sekurang-kurangnya sudah ada transaksi walaupun duitnya kembali. Tapi yang merugikan negara itu seperti orang mencuri sepeda. Terus dikembalikan karena ketahuan, kan tetap tindak pidana pencurian sepedanya sudah terjadi. Walaupun sepedanya dikembalikan, paling mengurangi, bisa mengurangi hukuman gitu. Tapi sudah merugikan. Kalau memang motifnya itu motif korupsi, ya tetap saja itu harus dihukum. Tapi bukankah dari setiap individu pejabat ini seharusnya sudah bisa mengantisipasi secara pribadi kalau memang ada dana tidak jelas masuk ke rekeningnya, Pak Fuad? Masuknya ke situ kenapa? Itu dulu. Dan belum tentu dia benar-benar teliti seperti itu loh. Terus terang aja, belum tentu orang itu ngerti kalau itu ada uang masuk ke rekeningnya, mungkin ngerti belakangan, jaraknya jauh ataupun apa. Apalagi kalau yang transaksinya relatif ada banyak gitu ya. Belum tentu. Jangan sampai menjadi alat fitnah orang. Itu kemungkinan yang paling jelek. Tapi yang paling dilihat yang masukin itu siapa gitu loh. Itu dulu. Kenapa dia masukin ke situ? Kalau jumlah besar kemudian yang punya juga tiba-tiba lihat rekening di tempatnya dia besar, dia juga nggak ngerti duit apa, dia juga tanda-tanya, maksudnya dia nggak ngerti gitu kan. Nah itu dari apa. Jadi hanya sedikit langkah penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan nasib orang ini, merugikan negara, pidana atau tidak gitu. Nggak bisa asal ada rekening masuk. Orang rekening kadang-kadang aja salah kirim, kartu kredit aja bisa terjadi. Nggak A, nggak B, tau-tau saya dicash kredit orang lain masuk ke rekening kredit saya atau sebaliknya. Kalau gitu mesti diteliti. Tapi intinya kalau itu duit dikirim oleh dia yang bersangkutan atau atas perintah dia, walaupun orang lain ke rekeningnya dia, yang itu sebetulnya bermotif gratifikasi atau merugikan negara, walaupun itu dikembalikan, dan tetap dihukum, paling banyak keringanan hukuman aja gitu loh. Apakah dengan melakukan pelaporan kekayaan pejabat secara berkala juga dapat menjadi salah satu solusi dari pencegahan adanya kebocoran dana, Pak Fuad? Ya bisa, tapi kan laporan berkala kayak gitu kan lama, 2 tahun sekali atau selama dia dari awal menjabat sampai turun menjabat. Sedangkan kejadian yang kita bicarakan ini kan bisa yang terjadi sewaktu-waktu. Mengandalkan laporan seperti itu ya agak terlalu terlambat gitu. Ada itu laporan tahunan, sementara kejadian itu bisa harian. Lantas bagaimana cara mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan dana ini, Pak Fuad? Sebetulnya kalau sistem yang ada dijalankan, salah kirim seperti itu tidak mungkin terjadi kalau bukan satu tindakan kesengajaan untuk mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kalau dari sistemnya saja nggak ada niat kesengajaan atau niat buruk, itu nggak mungkin kejadian. Gitu. Sistemnya itu harus benar-benar aman. Kan sudah berbagai macam proyek, termasuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dan sebagainya, itu mencegah itu. Mungkin juga nggak ada yang efektif. Kemudian dulu itu pernah ada yang namanya rekening-rekening liar, atau yang suka disebut rekening gelap, yaitu rekening-rekening yang seharusnya kepunyaan kas negara, tapi ada di rekening-rekening pejabatnya. Itu juga sudah harus ditutup, kabarnya sudah ditutup. Tapi jumlahnya kan dulu banyak. Mestinya sih sudah ditutup semua itu. Tapi saya nggak begitu yakin karena harusnya itu penutupan sudah selambat lambatnya tahun 2002 itu dari tutup semuanya gitu. Tapi nyatanya sampai lewat 2002 sampai 2010 aja itu rekening masih banyak. Harusnya itu semua ditutup dikembalikan ke kas negara. Selanjutnya, apakah perlu pemerintah memiliki tim investigasi khusus untuk mengembalikan dana-dana ini ke kas negara? Ya, saya Menteri Keuangan itu bisa menginstruksikan bersama lamanya dengan Gubernur BI bahwa semua rekening-rekening yang sebetulnya bukan milik pribadi atau sama pejabat ditutup, dikembalikan ke kas negara. Kalau tidak ditutup, akan ditutup paksa oleh BI dikembalikan ke kas negara. Dan yang bersangkutan kalau ketahuan akan dipecat, baru berbondong-bondong tuh. Kalau mesin ketinggalan akan buruan menyelesaikan administrasinya menutup dan kembalikan ke kas negara. Dibiarin ya, dia pikir ya nantilah kalau ketahuan baru gua urus. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir, saya Gerry Sadewa.